Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan bimbingan praktis penyelenggaraan jenazah yang pembahasan kita tadi adalah tentang hukum mengurus jenazah. Dan telah kita sampaikan bahwa metode kita dalam penyusunan modul ini adalah ringkas, sangat ringkas, adalah ringkasan dari pembahasan yang kalau kita mau membahasnya secara ideal, kita membutuhkan waktu satu hari penuh. Baik, karena masih ada dalil yang berkaitan dengan hukum pengurusan jenazah, yaitu tentang mengafani. Dalil wajibnya mengafani, perintah Nabi SAW untuk mengafani jenazah seorang muhrim yang sedang berihram, yang terjatuh dari untanya. Nabi SAW bersabda, kafinuhu. Hadisnya muttafaqun alaihi. Kafanilah dia. Maka juga di sini berisi perintah yang menunjukkan wajibnya mengafani mayit atau jenazah. Adapun dalil wajibnya menyolati jenazah adalah perintah Nabi SAW dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang meninggal pada hari atau perang Khaybar. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun bersabda, "Shallu ala sahibikum." Kalian salatilah teman kalian. Kalian salatilah teman kalian. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati, yang menunjukkan hukum wajib. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Imam Ahmad. Itu untuk beberapa amalan, mengafani, menyolati, dan memandikan. Adapun menguburkan jenazah, hukumnya juga wajib. Hukumnya juga wajib. Dan ini merupakan bagian dari penjagaan terhadap kehormatan seorang muslim sekalipun dia telah meninggal dunia. Tidak dia biarkan dia jenazahnya atau mayitnya terlantar. Bahkan mayit seorang kafir pun juga harus dikuburkan. Harus dikuburkannya. Mayit seorang kafir juga dikuburkan untuk menghindari bau, menghindari kemudaratan yang diakibatkan kalau jenazah tersebut tidak dikuburkan. Demikian pula membawa atau mengusung, bukan menyusun di situ, tapi mengusung serta tasyi', mengikuti jenazah dari tempat dia dikafani ke tempat dia disolati. Demikian pula dari tempat dia disolati ke tempat dia dikuburkan, hukumnya juga wajib. Ya, karena hukum solat, menyolatinya hukumnya wajib, mengafaninya hukumnya wajib, menguburkannya wajib. Dan untuk sampai terlaksananya amalan yang hukumnya wajib, diperlukan dibutuhkan untuk memindahkan mayit tersebut dari tempat dikafani ke tempat menyolatinya. Maka disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu pekerjaan yang tidak akan terpenuhi suatu kewajiban kecuali dengannya, maka pekerjaan tersebut juga hukumnya wajib. Jadi membawanya juga wajib karena dialah yang dibutuhkan untuk terpenuhinya suatu kewajiban yaitu menyolati, dialah yang dibutuhkan untuk terpenuhinya satu kewajiban yaitu menguburkan. Maka membawa jenazah juga hukumnya wajib. Kemudian hukum wajib dalam semua amalan pengurusan jenazah ini disyariatkan untuk disegerakan. Dan disyariatkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Ashabu Sunan Arba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazati fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in takun ghayra dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Segerakanlah pengurusan jenazah, sebab kalau dia adalah orang yang saleh maka kebaikanlah yang akan kalian segera sodorkan, kalian akan segera berikan kepadanya. Adapun kalau dia bukan seperti itu, dia bukan orang yang saleh, maka kalian bersegera meletakkan kejelekan dari beban pundak-pundak kalian. Adapun lafaz jenazah dengan lafaz mayit itu tidak ada bedanya. Dua kata yang sinonim. Dua kata yang sinonim. Dia dikatakan mayit, dikatakan juga jenazah. Berdasarkan kitab-kitab mu'jam maupun qamus. Di antaranya yang terkenal qamus lisanul Arab. Dalam madah jenazah dikatakan dalam jilid kelima Lisanul Arab karya Al-Alamah Abdul Fadl Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukrim Ibnu Manzur, satu mu'jam yang masyhur atau kamus yang terkenal sebagai rujukan, disebutkan olehnya Ibnu Manzur bahwa al-janazah dengan fathah bil fathi al-mayyit. Naam. Al-janazah bil fathi al-mayyit wal jinazah bil kasri as-sarir alladhi yuhmal alayhi al-mayyit. Jenazah dengan di fathah janazah maknanya adalah al-mayyit. Jadi jenazah dengan mayit dua kata yang sinonim. Kenapa saya singgung pembahasan ini? Saya sengaja membahas atau menyinggung ini karena sebagian masyarakat kita ada yang membedakan antara mayit dengan jenazah. Mereka mengatakan yang disegerakan itu adalah kalau dia sudah jadi jenazah. Kalau belum dia jadi jenazah baru mayit, maka tidak harus disegerakan. Jadi mereka katakan mayit itu sebelum dia dimandikan masih mayit. Kalau sudah dimandikan namanya jenazah. Ya. Itu kita cari dalilnya dari kitabullah atau sunnah Rasulullah SAW maupun dari kitab bahasa lugha mu'jam atau kamus-kamus yang masyhur yang terkenal yang jadi rujukan sejak dulu, sejak zamannya Imam Al-Azhari misalnya, tidak kita temukan perbedaan. Seperti yang kita senukil dari Lisanul Arab di sini. Sayang sekali tidak sempat ditampilkan di layar untuk dilihat semua, tapi silakan diperiksa. Al-janazah maknanya adalah al-mayyit, tidak ada bedanya. Demikian pula para ulama yang membahas dalam buku-buku fikih, mereka tidak membedakan jenazah dengan mayyit. Seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengatakan mayyit sebelum dimandikan, kalau sudah dimandikan baru jenazah. Artinya kalau mau ditunda-tunda sebelum dimandikan, kalau sudah dimandikan jangan ditunda lagi. Itu adalah anggapan yang salah. Nah, ditunda atau tidak ditunda sama. Maksudnya dia mayit Ketika seorang sudah meninggal, maka namanya mayit dan jasadnya adalah jenazah. Sama, dia mayit atau jenazah, sama saja. Adapun masalah penundaan itu tergantung dari kemaslahatan. Tergantung dari kemaslahatan. Mungkin seorang meninggal di satu tempat yang tidak ada muslimin di situ, tidak bisa dikuburkan di situ, perlu penundaan sampai dia dibawa di negaranya sendiri. Baru dikuburkan, mungkin sampai 5 hari. Atau misalnya seorang Indonesia meninggal di Saudi Arabia misalnya. Dia perlu persuratan dari kerabatnya, dari ahli warisnya untuk agar supaya dikuburkan di Baqi misalnya. Itu perlu waktu. Dihubungi dulu keluarganya kalau dia di kampung, mungkin sampai 5 hari, sampai 10 hari baru bisa dikuburkan jenazah itu. Itu ada maslahatnya ditunda. Demikian pula kalau ada maslahat yang lainnya. Kadang-kadang seorang yang masyhur, dia meninggal hari ini, kalau dikuburkan sore harinya, mungkin sedikit orang yang menyolatinya. Tetapi kalau ditunda keesokan harinya, mungkin ummah yang akan datang, mungkin ribuan orang, ratusan ribu orang datang untuk menyolatinya. Itu kemaslahatan yang besar. Nah, kalau disolati, segera disolati, mungkin cuma 100 orang yang solati. Tapi ketika ditunda, mungkin ribuan, bukan ratusan ribu orang. Apalagi kalau dia seorang orang yang masyhur, misalnya dia seorang ulama terkenal, atau dia seorang pemimpin misalnya, diinginkan orang menyolati, karena solat itu adalah doa bagi orang yang meninggal itu. Nah, dan banyak alasan-alasan menunda atau tidak menunda. Apakah misalnya dimandikan terlebih dahulu atau ditunda pemandiannya, itu tidak ada masalah. Tapi kalaupun dia dimandikan dan itu afdolnya, ketika ada orang meninggal maka disegerakan untuk dimandikan, mumpung apa sendi-sendinya masih belum kaku, itu lebih baik. Setelah dia dimandikan, ditunda penguburannya itu tidak masalah. Nah, ditunda penguburan tidak masalah. Dia mayit, dia jenazah. Dan mungkin tidak biasa kita menyaksikan di sini, tapi ada hal yang biasa, bahkan dilakukan pada jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu beliau tidak langsung dikuburkan, dan para sahabat tidak datang, beliau 3 hari sampai baru dikuburkan, dan para sahabat tidak menyolatinya secara serentak, tapi mereka datang beberapa orang menyolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang beberapa orang dufa-dufa yang bergelombang datang menyolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita belum biasa melihatnya, maka kita menganggap aneh kalau ada yang seperti itu. Padahal boleh saja. Kalau misalnya dia akan dikuburkan setelah asar, nah, sejak pagi dimandikan, ada orang datang melayat, dia ingin menyolati, tapi dia tidak ada waktu untuk menunggu sampai asar misalnya. Silakan dia solati. Dia bertiga solati. Datang lagi bertiga solati. Sehingga ada kesempatan bagi orang-orang yang melayat itu untuk menyolati jenazah. Itu yang mungkin agak asing atau jarang kita lihat. Tapi kalau di Jawa itu biasa. Di Jawa hal ini biasa. Jadi begitu meninggal, segera dimandikan, kemudian orang datang melayat, datang pagi-pagi, dia solati jenazahnya. Ada yang datang siang hari, dia solati jenazahnya. Akhirnya sampai pada waktu mau dikuburkan, itu solatnya yang lebih banyak. Mungkin puluhan orang yang menyolatinya. Tapi semua bisa punya kesempatan untuk menyolati. Dibanding kalau ditunggu pada satu waktu, hanya beberapa orang yang menyolati. Nah, kemudian kita lanjut untuk lebih efisien waktu karena waktu kita sedikit. Langkah-langkah yang pertama kali dilakukan terhadap jenazah. Kita mendengar, diberitahu ada jenazah yang mau diurus. Kadang-kadang kita tidak diberitahu jenazahnya itu laki-laki atau perempuan. Maka kita perlu mengetahui dulu. Tanya yang meninggal laki-laki perempuan. Kalau dikatakan ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kita sudah tahu jenis kelaminnya. Kenapa kita perlu tahu jenis kelaminnya? Untuk menentukan siapa yang memandikannya. Karena laki-laki hanya boleh dimandikan oleh laki-laki, perempuan hanya boleh dimandikan oleh perempuan. Kalau kita tidak tahu jenis kelaminnya, kita kira laki-laki. Yang tidak kita bawa teman-teman yang memandikan laki-laki semua, ternyata mayatnya perempuan. Maka harus ditahu dulu laki-laki atau perempuan, kecuali suami istri tentu saja. Laki-laki, seorang laki-laki boleh memandikan istrinya, demikian pula seorang perempuan boleh memandikan suaminya. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu yang terbatas menghalangi kita untuk merinci dalilnya, tapi semuanya ya, bisa dijelaskan. Kemudian kita juga perlu mengukur tingginya jenazah, panjang badannya untuk menggali kubur. Tentu saja sudah bisa pesan kepada penggali kubur, tingginya sekian, mereka sudah tahu akan dilebihkan sekian sekian senti. Demikian pula untuk menyiapkan kafan, supaya kita tidak melakukan pemborosan. Tingginya cuma sekian, kita beli terlalu berlebihan panjangnya. Kemudian juga memeriksa kondisi jenazah tersebut, kalau ada luka, misalnya orang yang sakit diabetes, misalnya luka diabetes, kita sudah tahu bahwa nanti apakah kita buka lukanya atau kita tidak buka lukanya. Kalau kita buka lukanya, mungkin misalnya, mohon maaf, a'adzakumullah, bau misalnya, mungkin satu rumah akan mencium baunya, ada fitnah. Mungkin kita tidak buka lukanya, nanti kita akan lakukan bentuk khusus dari memandikannya, yaitu kita mandikan, setelah itu ditayamumkan. Atau luka bakar tidak dimandikan karena akan merontokkan daging-dagingnya, itu tidak akan disiram. Mungkin kalau dia diperban luka bakarnya, maka itu tidak akan, maka kondisi-kondisi seperti ini perlu kita lihat dulu. Saya pernah mandikan orang yang kepalanya terluka kan dua kali, ada yang bocor dan ada yang dijahit dengan luka di kepala. Apakah kita mandikan seperti itu dalam keadaan, kalau kita mandikan darah akan mengalir terus, atau apa yang kita lakukan, itu harus diperiksa kondisinya. Kemudian kedua, menyiapkan perlengkapan dan peralatan serta bahan-bahan untuk memandikan jenazah. Kita siapkan setelah jenazah, kemudian perlengkapan dan bahan mengafani. Dan juga yang keempat, kita menghubungi kendaraan pengantar jenazah kalau pekuburannya jauh. Dan sampai sudah siap semuanya, ternyata belum ada yang siapkan ambulan, hanya ditunggu lagi. Ini masalah teknis, tapi diingatkan karena masuk dalam pembahasan kita. Kemudian juga perlu kita lihat di mana kita memandikan jenazah, untuk memastikan bahwasannya jenazah itu dimandikan di tempat yang beratap, bukan tempat yang terbuka. Jangan sampai tempat terbuka orang dari lantai dua rumahnya bisa melihat jenazah dimandikan, jadi tontonan. Jadi jenazah itu bukan akrobat, bukan sulap yang mau ditonton oleh banyak orang, tapi maka kita pastikan di tempat yang tertutup. Setelah itu juga nanti kita akan pasangkan tabir atau hijab. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat orang yang mengurus jenazah, yaitu untuk memandikan dan mengafaninya. Syaratnya yang pertama, seorang yang muslim yang bertakwa, yang bisa memegang amanah dan mengetahui sunnah memandikan. Dia harus tahu sunnah memandikan, artinya punya ilmu bagaimana memandikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua orang, jangan karena dia pecinya sudah putih misalnya, atau sudah mengkerut karena lamanya, atau jenggotnya sudah putih, atau dia pakai jubah begini, itu saja yang kita minta dia memandikan jenazah, padahal dia tidak tahu sama sekali bagaimana mengurus jenazah. Jadi orang yang mengetahui sunnahnya diutamakan dari kerabat mayit itu sendiri. Kemudian kedua, syaratnya adalah seorang yang memandikan, mengurus jenazah itu harus ikhlas, bahwa dia mengurus jenazah mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang menginginkan dunia, dia mengurus jenazah karena mengharapkan imbalan dari dunia ini. Sayang sekali waktunya terbatas. Jelas, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau dia niatnya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim terhadap saudaranya, insyaallah dia akan dapatkan itu. Tapi kalau ketika dia melakukan pengurusan jenazah, yang dia incar adalah imbalan dari kerabat atau ahli warisnya mayit, maka itu yang dia akan didapatkan. Dia tidak akan dapatkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila minhum bi 'amalil akhirah lid dunya, falaysa lahu fil akhirati nasib." Barang siapa dari mereka yang beramal amalan akhirat, mengurus jenazah itu amalan akhirat, tapi lid dunia. Dia tujuannya atau mencari dunia, maka Nabi SAW bersabda, falaisa lahu fil akhirati min nasib. Dia tidak akan punya bagian sedikit pun di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, menjaga rahasia mayit. Dalam artian dia tidak menceritakan kepada siapapun apa yang mungkin terlihat olehnya ketika mengurus. Ketika dia mandikan, dia tidak sengaja lihat auratnya. Dia lihat badannya ada penyakitnya misalnya. Mohon maaf, ada misalnya sakit kulit misalnya, ada panunya misalnya. Dia tidak cerita, walaupun kepada istrinya, walaupun kepada anaknya atau kepada siapapun. Jangan begitu pulang, wah, tadi jenazah yang dimandikan sana panuan misalnya. Misalnya itu, apalagi kalau yang lebih daripada itu. Atau misalnya, wah, gendut sekali tadi mayitnya. Nah, batalaknya misalnya beratnya. Itu hal-hal yang tidak diceritakan. Seorang bisa menjaga rahasia daripada mayit. Sebagian daripada syarat memandikan orang yang mengurus jenazah. Kemudian laki-laki, disyaratkan laki-laki bagi yang jenazah laki-laki, dan disyaratkan yang mandikan jenazah perempuan adalah juga perempuan, kecuali antara pasangan suami istri. Kemudian yang kelima, tidak menyentuh langsung mayit, aurat mayit, melainkan menggunakan pengalas dari perca kain atau dari gombal, atau dengan menggunakan sarung tangan. Sebagaimana dalam hadis ketika Nabi SAW mau dimandikan, para sahabat tidak menyentuh langsung kulit Nabi SAW, tapi mereka menggosoknya dari luar pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, peralatan dan bahan yang harus disiapkan. A, peralatan dan bahan untuk mandi. Pertama, alat untuk alat dan tempat memandikan. Mungkin perlu bagi perempuan tentu perlu melihat. Kebetulan kameramen kita baru ya. Baru diangkat ya. Jadi sarirul ghusl ya. Namanya sarirul ghusl, tempat memandikan ya. Jadi desain khusus. Kemudian kita perlu 3 buah ember atau baskom, dan minimalnya 1 buah. Kemudian kita perlu gayung, kemudian air bersih tentu saja, kemudian yang kelima kapur barus 2 bungkus kecil, daun bidara yang sudah di blender atau ditumbuk halus, ini contohnya daun bidara ya. Dia berduri yang sudah ditumbuk halus. Ini belum, harusnya diblender ya. Diblender halus, kemudian diberi air sampai dia mengeluarkan rokwah, busa seperti ini ya. Nanti mungkin bisa dituang di ember supaya kita semua bisa melihat busanya ya, sampai dia berbusa. Dan itu mencukupi dari menggunakan sabun, bahkan saya jamin lebih bagus daripada sabun. Kenapa tidak bagus? Nabi SAW sendiri mengatakannya, iqsiluhu bima'in wa sidir. Mandikanlah dengan air dan sidir. Nabi tidak mengatakan iqsiluhu bima'in wa sabun. Mandikan dengan air dan sabun, tapi beliau dengan air dan sidir. Ternyata masyaallah, jamaah sekalian, ketika kita menggunakan sidir, kita akan rasakan bedanya. Dia lebih bersih daripada sabun. Dan untuk membersihkan, sampai ada sebagian ikhwah yang mengatakan sangat apa perfeksionis sekali ya. Mungkin saya salah menyebutkan bahasa, saya tidak kurang paham bahasa Makassar ya. Nah, bahasa Inggris itu ya. Jadi lebih bersih, dan dia juga punya pengharum. Nah, dan mungkin ada hikmah yang lainnya. Kenapa Nabi SAW memerintahkannya? Karena diantara keistimewaan bidara digunakan untuk memandikan orang yang kena sihir. Kita semua tahu mungkin, memandikan orang yang kena sihir. Ya. dari Bulukumba ya. Mungkin saya bawa. Karena tadi ada yang bertangkis tapi sudah kena blinder. Insyaallah nanti mungkin mudah-mudahan bisa ditanam di halaman Masjid Agung ini. Kita dulu pertama kali membawanya dari Bima. Dan masyaallah di masyarakat akhirnya di Makassar bisa tersebar. Iya, ada buahnya. Nah, jadi dia buahnya seperti apel tapi kecil. Kemudian ada bijinya, bijinya itu dibuka, ada biji kecilnya. Kemudian dibuat dikeringkan, kemudian ditanam akan tumbuh insyaallah. Kemudian berikutnya kapas secukupnya. Banyak sekali kapasnya. Baik. Kemudian kain sarung untuk menutup aurat. Satu sarung biasa, sarung pendek. Kemudian handuk. Ini juga digunakan seperlunya. Hijab, tirai atau tabir untuk menabiri mayit ketika dimandikan, setempat memandikan supaya tidak jadi tontonan. Nah, jadi dia dimandikan di dalam tabir, yang ada di dalam cuma orang-orang yang memandikan saja, misalnya 3 orang atau 4 orang. Berikutnya, karena tadi kita katakan tidak langsung menyentuh kulit mayit, maka digunakan pelapis. Apakah dari perca kain atau kain yang dibuat sarung tangan, atau sengaja kita membeli sarung tangan. Sarung tangan seperti ini, saya akan praktikkan sebentar. Kemudian kadang-kadang kita memerlukan masker, tapi tidak selamanya. Nah, untuk berjaga-jaga, karena mungkin saja tidak semua kondisinya ideal. Kadang-kadang ada bau ketika misalnya kita memandikan dengan cara yang terbaik. Kadang-kadang ada kalau kita mencium bau. Bagi yang tidak kurang kuat, misalnya kurang sarapan misalnya, ketika dia mencium bau bisa saja dia mabuk atau mungkin dia muntah. Kalau sedang memandikan dia muntah ke mayit akan menjadi masalah nanti. Maka dia perlu gunakan masker. Jadi bukan karena jijik kepada mayit. Nah, kalau jijik tidak usah dia mandikan mayit, tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin saja dia masuk angin. Dia cium bau yang kurang sedap. Kalau kita mandikan dengan cara yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW, mungkin saja kita akan ada keluar kotoran. Beda kalau cuma menyiram-nyiram saja, seperti menyiram bunga, itu mungkin tidak ada yang keluar. Tapi kalau kita mandikan, sering saya dapati kotoran itu keluar. Nah, kemudian sabun dan sampo untuk membersihkan sebelum memandikannya. Kemudian satu buah kain panjang untuk menutupi mayit seluruhnya. Gunting untuk menggunting pakaian ketika mau dimandikan masih melekat pakaiannya, tidak bisa dilepas, maka harus digunting. Kita mengguntingnya bagian yang samping. Demikian pula gunting kuku kalau jenazahnya itu kukunya masih panjang. Jadi kita siapkan gunting kuku. Kemudian kita siapkan juga misik, parfum. Dan kita pastikan bahwasanya mandikan jenazah itu dilakukan di bawah atap, tidak di tempat terbuka. Adapun peralatan dan bahan mengafani, pertama kain kafan. Kain kafan kita gunakan yang lebarnya 1,5 meter, panjangnya untuk mayat laki-laki 3 lembar dengan ukuran 3 kali tinggi badan ditambah sekitar 90 cm, lalu ditambah 50 cm untuk tali pengikatnya. Sehingga kita membeli untuk laki-laki kira-kira sekitar 8,5 meter, itu sudah cukup. 8,5 meter sudah cukup untuk jenazah laki-laki. Kalau mayatnya tingginya kira-kira 1,75, itu sudah bisa 8,5 meter. Adapun untuk mayat perempuan, maka lebih panjang sedikit kita perlu beli. yaitu kita siapkan 450 cm itu untuk kerudung, baju kurung dan sarungnya. Kemudian ditambah 2 kali tinggi badan, tambah 90 cm. Tinggi badan ditambah 90 cm kali 2 itu untuk selimut luarnya. Kemudian tambah 50 cm untuk tali pengikat. Atau seluruhnya untuk perempuan kira-kira 10 meter. 10 meter. Kemudian kita gunakan tikar. Kalau tidak ada tikar, kita gunakan plastik. Plastik. Plastik itu untuk membungkus luar. Kemudian tali rafia satu gulung kecil, gunting untuk memotong kain kafan. Kemudian kita siapkan bukhur atau gaharu dan tempat membakarnya, yang kita biasa sebut tempat membakar dupa, tapi bukan dupa kemenyan yang kita pakai, kita pakai gaharu karena tidak sempat membawa gaharu. Kita wakili dengan gaharu yang sudah dalam bentuk lidi seperti ini. Nah, hanya tadi tidak ada tempat menancapkannya, jadi nanti kita pegang saja. Kemudian parfum padat atau cair. Jadi parfum itu ada yang padat seperti sabun dan ada yang cair. Kita sudah biasa lihat kalau yang cair. Kemudian kapas, itu juga untuk ngafani. Sekarang kita siapkan kafannya. Jadi ketika sudah siap bahannya, maka sekarang kita menyiapkan kafan. Kita siapkan kafan sebelum kita mandikan jenazah. Karena kalau kita sudah mandikan baru mau potong kafannya, artinya jenazahnya capek menunggu nanti. Ya. Jadi kita siapkan kafannya dulu. Maka kita lihat sekarang, pertama menyiapkan kafan, memotong kafan berdasarkan ukuran panjang atau tinggi badan mayit dengan rincian sebagai berikut. Untuk laki-laki 3 lembar kain yang sama panjangnya dengan ukuran masing-masing, tinggi mayit ditambah 90 cm. Sayang, mohon maaf ya. Kain yang disiapkan panitia ini cuma tidak sampai 90 cm. Ya. Tapi alhamdulillah kita sudah antisipasi. Sengaja dibawa dari Makassar. Kain yang lebarnya 1,5. Kemudian perlu saya berikan tanbih di sini bahwasanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan mayat itu sebagaimana kita memperlakukannya ketika dia hidup. Ketika dia hidup, kita pakai bahan-bahan yang harganya biasa. Tapi ketika dia meninggal, jangan kita pakaikan dia kain yang tipis seperti ini. Kalau memang kita mau cari yang paling murah, belikan saja karung goni. Karung goni, untuk beras atau untuk kabung terigu, belikan saja kalau mau cari yang paling murah. Harusnya seperti dia masih hidup. Bahannya misalnya harga sekian, nah begitu juga ketika dia meninggal. Makanya kita beli kain di tempat dia biasa membeli kain ketika masih hidup. Ini kain yang digunakan oleh yang masih hidup. Makanya kalau kita beli sama sebagian orang mungkin saja, kita tidak perlu mengatakan itu untuk jenazah ini. Mau beli itu apa? Disuruh sama bos misalnya. Dikira untuk seragam misalnya, padahal untuk mayit. Lebarnya 1,5 meter. Sehingga sudah bisa menutupi mayit. Kalau seperti ini, bagaimana bisa menutupi mayit? Depannya saja. kemudian tipis seperti ini. Kalau begini terpaksa kita, kalau misalnya kita diminta oleh orang, ada hanya seperti ini, terpaksa kita jahit, terpaksa kita jahit. Cuman sejak awal kita usahakan memiliki tempat perlengkapan jenazah yang menyiapkan kain lebar 1,5 meter dengan harga yang lebih lebih murah, lebih ekonomis. Karena 8,5 meter kalau harganya misalnya 20.000, paling tinggi 20.000 berarti cuma 170 misalnya. Sementara kalau seperti ini kita membelinya, ya mudah-mudahan tidak direkam ini. Jadi kita disalahkan sama penjual-penjual. Nah, biasanya mereka jual per paket. Paketnya 650.000, tidak bisa ditawar. Dan memang panjang, panjang sekali, tapi tidak lebar. Dan bahannya seperti ini, transparan. Apakah kita ketika hidup pakai pakaian kain seperti ini? Tentu tidak. Nah, kita tidak sudi pakai begini. Kenapa ketika meninggal mayat kita, orang tua kita, kita kasih pakai kain seperti ini? Nah, kemudian yang pak imamnya dikasih yang bagus-bagus, jenazahnya dikasih seperti ini. Jadi dalam kafan syaratnya dia menutupi aurat, tidak tipis, tapi juga harganya tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan, bukan mughalah, tidak berlebihan harganya, tapi juga tidak yang jelek seperti ini. Mohon maaf ya untuk panitia, tidak diterima kayaknya. Kita potong sekarang, mungkin kita sudah mulai siapa ya, kita semua calon mayit ya. Jadi siapa saja siap-siap untuk mengukur ya. Semua pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka pertama kita ukur, kita ukur seperti yang kita katakan tadi, bisa dilihat sana, semua bisa melihat ke monitor saja, nggak usah berdiri, jangan berdiri, kita lihat ke monitor. Bapaknya siapa? Sama, tidak ada perubahan ya, tetap ganteng ya, dan masih muda ya, malah lebih muda dia ya. Nah, 55 tahun, di sana kelihatan 45 ya. Baik, kita ukur atau ya, kita ukur sekarang satunya. Sebelah sini, sebelah sini. Ya, ukur dari atas kepala ke bawah. Sudah. Setelah itu kita tambah 90 cm. Tidak, sampai sini. Nanti ditambah pak. Ya, sudah dari tinggi badan ini kita tambahkan 90 cm. Kita tidak punya meteran sini. Ya. Ini berapa nih? Maka kita sudah tambahkan tinggi badannya bapak ini dengan tambahan 90 cm. Potong. Ukuran ini kita sudah bisa minta kepada penggali kubur dengan ukuran seperti ini, tapi dikurangi, tidak seperti ukuran tingginya, ditambah sedikit saja. Adapun untuk kafan, maka seperti ini kita memotongnya. Ini 90 sudah cukup, cukup panjang lumayan. Ya. Biasanya saya 80 tadi. Lalu kita potong 5 utas tali pengikat. Memotong tidak ada larangan menggunakan gunting. Jadi kita memotong menggunakan alat potong. Ketika kita mencukur rambut, maka kita menggunakan alat potong saja. Tidak dikeruh dengan kuku. Kenapa saya katakan ini? Karena ada orang sebagian dia cuma memotong ujungnya dengan silet, setelah itu disobek. Jadi ada ajaran bahwasanya tidak boleh memotong pakai gunting. Kenapa dia potong gunting dengan silet? Berapa? Sudah, gimana? Sebagian juga ada yang memotong harus duduk, tidak boleh berdiri. Itu semua adalah khurafat. Demikian pula memotong tidak berbicara, memotong kafan tidak berbicara sama sekali. Ketika ditanya dia diam saja. Itu juga adalah bagian dari khurafat. Tidak ada larangannya. Yang jelas kita ketika memperlakukan mayit, khusyuk, tentu saja khusyuk, tapi bukan tidak boleh berbicara. Kemudian tali pengikatnya ganjil, lima. Lima bisa tiga, kalau misalnya mayatnya pendek, tiga saja. Tapi kalau dia panjangnya 2 meter misalnya lebih, mungkin sampai 7. Ya, tergantung dari tingginya. Ini sudah selesai kafannya. Kemudian kita susun tali rapiah 3. Maka untuk jenazah laki-laki kita sudah bisa siapkan kain kafannya seperti ini. Pertama kita susun kain tali rapiah di bawah, tiga utas. Ya. Tapi mohon maaf nih, ada yang terlewatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa kita mengasapi atau mewangikan atau menjadikan kain kafan itu wangi. Beliau bersabda, beliau mengingatkan supaya kita idza jammartum siyab atau kafan fajammiruha salasa. Tajmir itu artinya mengasapi kain kafan dengan asap bukhur, bukan asap dupa, tapi asap kayu gaharu. Kayu gaharu banyak di Indonesia, hanya yang gunakan orang Arab. Saya katakan tadi kita punya kafan, maka kita asapi dulu masing-masing lembar, masing-masing lembar itu kita asapi. Kalau tidak ada, maka tidak pakai apa-apa. Artinya sebisanya. Kalau memang ada, kita lakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau jamir wa salasa, untuk menjadikan dia wangi. Saya contohkan saja. Apa pakai kore apa sini? Tangkap saya. Jadi kita asapi seharusnya pakai bukhur ya, atau pakai tempat membakarnya dengan kayu gaharu. Ya. Caranya seperti ini. Misalnya kita letakkan dia, kemudian kita asapi seperti ini. Ya. Sampai semua permukaan ini asapnya meresap pada semua permukaan kain. Ya. Mungkin kita belum pernah. Ya. Diasapi. Dan ini memerlukan waktu juga. Setelah lembaran ini selesai, lembaran kedua dan lembaran ketiga masing-masing diasapi sehingga wangi, dan lebih wangi lagi kalau setelah itu disemprot dengan cairan khusus, jadi bukhurnya itu tinggal. Tapi kalau tidak ada, cukup dengan ini. Kalau tidak ada, nanti kita gunakan parfum cair. Cair. Baik, ini untuk jenazah laki-laki. Kita pasang sekarang. Setelah tiga kain tali utas tali, maka kita susun plastiknya atau tikar. Kalau di kampung mungkin tidak ada plastik begini, kita gunakan tikar. Dan ini bukan bagian dari kafannya, hanya untuk membungkus. Setelah itu lembar paling bawah, talinya yang lima utas disusun. Setelah itu tiga lapis kain kafan. Ini untuk laki-laki. Dan sunnahnya yang kafan itu adalah tiga lapis. Tiga lapis. Katakan tiga lapis, bukan tiga lembar, tapi tiga lapis. Kenapa saya katakan tiga lapis? Karena untuk perempuan juga kita gunakan tiga lapis, tapi dia bukan tiga lembar, tapi dia terdiri dari lima lembar. Kalau laki-laki seperti ini tadi, tiga lembar, tiga lapis. Kalau untuk perempuan, tiga lapis juga, tapi terdiri dari lima lembar. Nah, setelah ini, kita letakkan kapasnya di bagian dudukan. Di modul, kita letakkan bagian dudukan dengan bagian kepala. Setelah itu, kita sudah bisa tebarkan parfum. Parfum-parfum, usahakan parfum yang tidak mengandung alkohol, ya. Parfum cair, misalnya, kita sebarkan, ya. Ya. Dan parfumnya sebaiknya sesuai dengan kelamin daripada mayit. Kalau parfumnya laki-laki, lebih keras, ya. Lebih menyengat baunya. Ya. Tapi kalau parfumnya perempuan, halus, ya. Hanya untuk menyamarkan bau atau menyembunyikan bau. Contoh seperti ini minimal. Kalau misalnya tidak ada kapas, misalnya di kampung tidak ada kapas, tidak usah pakai kapas kalau tidak ada. Ini untuk ihtiyaton saja, untuk menjaga bagian ya pantat, ya, dudukan, ya, kepala. Ya. Baik, ini seperti ini. Setelah itu kita sudah bisa lipat. Untuk mengamankan supaya tidak terinjak orang, kita lipat. Dan lebih baik lagi kalau kita letakkan di atas tempat yang tinggi, di divan misalnya, tempat tidur. Setelah itu baru kita menyiapkan tempat mandi dan memandikan jenazah. Baik, ini untuk laki-laki. Adapun kalau untuk perempuan, kita buka lagi. Mungkin untuk perempuan dua lapis paling bawah sama. Dan caranya juga sama, yaitu kita mengukur tinggi perempuan tersebut, mayit perempuan tersebut, kita tambahkan sekitar 90 cm. Dua lapis pertama sama, hanya bedanya lapis yang paling atas. Lapis yang paling atas kita bisa gunakan seperti ini. Kalau misalnya kainnya terbatas, sama dengan laki-laki, tidak ada masalah. Kalau kainnya terbatas. Tapi kalau kainnya agak panjang, maka kita bisa gunakan untuk lapis paling atas atau lapis pertama yang bersentuhan dengan kulitnya, itu kita bisa gunakan tiga lembar. Tiga lembar. Tiga lembar itu terdiri dari kerudung, baju kurung, dan sarung. Dan itu dianggap satu lapis. Satu lapis. Jadi walaupun terdiri dari tiga lembar, dia juga merupakan lapis paling atas. Dianggap satu lapis. Karena kerudung itu tidak mewakili sarung. Kerudung menutupi bagian kepala sampai ke dada. Baju kurung menutupi dari leher sampai ke sekitar paha. Kemudian sarung menutupi dari pinggang sampai ke bawah, sebagaimana lazimnya fungsi-fungsi daripada pakaian tersebut yang kita sebutkan, kerudung, baju kurung dan sarungnya. Dan itu adalah lapis paling atas, lapis satu lapis. Ini lapis keduanya, selimutnya, dan lapis ketiganya selimut juga. Adapun cara membuat, biasanya masalah hanya cara membuat baju kurungnya. Kalau untuk kerudung, tinggal kita potongkan kain dua kali lipat dari panjang sampai ke dadanya, karena kalau dalam Al-Quran perempuan-perempuan kita disuruh menutupkan kerudungnya sampai ke dadanya, jadi ukuran sampai ke sini. Mungkin sudah ada yang sempat dipotong. Anggaplah ini sarung, ya. Kita ukur dari pinggang sampai ke bawah mata kaki, sampai ke telapak kaki. Nah, kita susun di bawah, misalnya mungkin karena waktu terbatas, tidak terbalik, panjang lebar ya. Kemudian untuk baju kurungnya, nanti bentuknya seperti ini, tapi cara motong kita lihat. Ya, bentuknya seperti ini nanti. Saya contohkan saja. Dia dipasang di bawah. Untuk memakaikannya nanti di seperti ini, sehingga nanti akhirnya akan memakainya seperti ini. Ini sudah pernah dipakai praktek di tempat lain jadi oleh akhwat ya, perempuan. Dia seperti ini. Ini kebetulan saja kurang ada potongan dari situ. Jadi seperti ini. Iya bajunya, ya, baju kurungnya. Kira-kira seperti ini. Cara memotongnya, ujung kain asalnya seperti ini. Kita lipat. Bisa dilipat lagi. Kemudian kita gunting. Dengan ukuran sama kemudian kita lipat dua, kemudian kita lipat lagi supaya dia lebih mengerucut, kemudian kita gunting. Ini belum ya, belum cukup ya, karena ini kecil, harusnya yang lebar tadi. Ini cuma contoh untuk anak-anak ya. Kita sudah tahu caranya. Coba. Seperti ini, kemudian dirapikan sehingga nanti setelah itu kita pasang. Jadi susunannya itu ya, jadi bagian leher dia lapis kedua, yang paling bawah itu sarung, kemudian baju kurung paling bawah kerudung ya, kerudung dulu di bawahnya ini, karena kerudung menutupi baju kurung ya, berarti kerudung paling bawah ini lurus ya, ini tidak ada ini karena dipakai praktek kemarin ya. Sebenarnya tadi kita contohkan untuk perempuan di sini, karena kita anggap di bawah ada proyektor, ada layar, ternyata mungkin ada permasalahan teknis sampai tidak ada gambar, tidak ada suara di bawah. Jadi perlu praktek langsung di bawah. Ini tidak ada masalah, ini contoh saja, dia seharusnya lurus ya, dan lebih panjang ya. Kemudian kerudung, ambilkan kerudung dulu. Ya, tidak tidak. Ini kurang. Ya. Coba coba jalan lain. Bisa. Anggaplah sebin lipat aja. Ya. Di bawahnya ya. Ya seperti ini ya. Kemudian kain baju kurung. Ini di bawah ya, bajunya. Dan nanti kalau mayat perempuan seperti ini, ketika dia didudukan, turunkan, kemudian ditutupkan sampai menutupi dadanya, kemudian kerudungnya dipakai, dan itu biasanya perempuan mereka akan merias sendiri, mungkin ada yang lipit-lipit. Tidak masalah kalau dia yang lapis pertamanya dia buka mukanya, tidak masalah karena ada selimutnya. Jadi ditutup begini nanti. Kemudian kerudungnya dia tutupkan. Mereka akan modifikasi sendiri. Kan perempuan yang punya pekerjaan ini. Perempuan lebih pintar. Ya, jilbab. Baik ya. Sarungnya nanti dibungkuskan. Ya, ini untuk perempuan. Nanti biar dipraktikkan di bawah. Kirim saya ke bawah. Ini perempuan kirim. Jadi kita praktek untuk laki-laki saja. Biar perempuan praktek sendiri untuk perempuan. Bawah di bawah. Kita kembali tadi, bahwa ini kita lipat, kemudian kita siapkan peralatan untuk mandi. Kita sudah siapkan sabun, sampo, kapur barus ditumbuk halus. Tumbuk halus dua, kira-kira dua atau tiga. Kalau begini mungkin sekitar 3-4 bungkus, tergantung besarnya. Embernya besar. Adapun daun bidara yang sudah basah, sudah di seperti ini. Sudah disaring ya. Nah, setelah ini sudah siap, dan satu ember lagi untuk air biasa. Setelah ini siap, maka kita mulai memindahkan atau mengangkat jenazah ke tempat mandikan. Terlebih dahulu kita periksa, kita pastikan bahwasanya sebagaimana di modul posisi daripada alat seperti ini, kita pastikan bahwasanya saluran airnya itu mengarah kepada, lebih dekat kepada selokan. Kemudian kita pastikan ketinggiannya, ada perbedaan ketinggian supaya air lebih mudah meluncur ke tempat yang lebih rendah adalah lubang pembuangannya. Kalau misalnya kurang miring, kita ganjal dari sini. Kemudian tempat yang menggosok, kita pastikan letak tempat airnya, sirkulasi airnya bisa lancar. Jangan mengambil airnya, dia terjepit di belakang tembok misalnya. Jadi semua diatur supaya memudahkan proses memandikan jenazah. Maka kita angkat jenazahnya, kita pindahkan ke sini. Kita beri bantal untuk jenazahnya dari sarung misalnya. Supaya dia tidak tidur di atas tempat yang keras. Selalu kepada prinsip bahwa memperlakukan mayit itu seperti memperlakukannya ketika dia hidup. Kalau kita tidur mungkin tidak mau kalau kita tidur di tempat yang keras. Maka jangan kita kasih tidur dia di tempat yang keras. Kasih alas kepalanya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Siapa yang jadi contoh di sini? Panir saja. Oh, ya. Awesome. Yang di depan duduk saja, biar Baik. Ini dalam keadaan masih berpakaian, tadi ada kain panjangnya, kain panjangnya. Ketika kita bawa ke sini, tentunya biasanya jenazah itu masih ditutup kain panjang. Maaf, Dik. Baik. Jadi seakan-akan kita ini betul-betul. Baik. Kita buka begini. Nah, seperti ini. Dia masih berpakaian. Kita periksa kumisnya cukup rapi, tidak perlu dipotong kalau lebih dari apa namanya? Bibirnya, maka kita gunting, rapikan. Kita periksa kukunya, kalau panjang kita gunting. Kita gunakan gunting kuku. Kalau ternyata itu tidak masalah, kemudian kita lihat lukanya. Wah, tidak ada lukanya. Maka bisa kita mandikan nanti normal. Tapi kalau misalnya kepalanya luka terbalut, berarti mungkin saja kita tidak mandikan. Kita lihat dulu kondisi lukanya. Apakah kita bisa buka untuk kita mandikan kemudian kita balut kembali atau kita biarkan penutup lukanya. Misalnya kakinya kan ada luka. Luka misalnya borok ya, borok. Yang kalau kita buka mungkin yang mandikan tidak tahan juga. Maka jangan dia buka. Biarkan saja begitu. Kita mandikan, jangan dibasahi pembalutnya, nanti setelah mandi baru kita tayamumi. Baik, setelah ini kita ambil gunting untuk menggunting bajunya. Supaya masih bisa digunakan bajunya, kita gunting pada bagian jahitannya. Kalau bisa digunting sedikit kemudian disobek lebih bagus, supaya bisa dijahit kembali, bisa digunakan oleh orang lain. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, apa boleh buat, kita gunting. Kita gunting. Jadi kita ambil, kita gunting ya. Ini contoh saja. Kita tidak gunting betul. Ganti bajunya, pakaiannya, mungkin saja sakit, ada popoknya, kita buka popoknya. Kita buang, masukkan cepat di tempat sampah. Jangan sampai tercium oleh orang di luar. Makanya sebelum memandikan kita semua sudah pakai masker dan sarung tangan. Tolong sarung tangannya. Sebentar pindah sendiri. Jadi ini contoh saja ya. Untuk diketahui bahwa ini sarung tangan seperti ini punya ukuran. Mungkin ada yang tangannya besar. Kalau saya nomor 8. Ini nomor 7,5. Tidak muat. Ini masih kita pakai sarung tangan. Kita tidak pantas untuk kita menyentuh langsung, apalagi auratnya. Walaupun orang tua sendiri, walaupun orang tua sendiri. Nah, kiri kanan. Kemudian kita pasang masker, semuanya selengkap dengan itu. Kemudian kita begini. Hanya untuk keperluan berbicara, jadi kita buka. Baik, setelah siap begini, kita buka pakaiannya. Maka setelah itu kita ambil penutup auratnya, sarung pendek. Kita tutup auratnya. Kemudian kita tarik kain panjangnya di bawah. Tarik. Jadi ini, nanti dia sudah tidak pakai baju, penutup aurat, cuma penutup aurat saja, penutup aurat dari kain pendek seperti ini untuk basah dan untuk menjaga wibawa, menjaga kehormatannya. Setiap kita melepas pakaian cepat dimasukkan di kantong plastik supaya tidak ada tercium bau apa-apa oleh orang lain, walaupun yang memandikan, karena kita tidak bisa menjamin yang menemani kita memandikan juga orang yang cukup amanah. Maka segera kita bersihkan, kemudian siap untuk dilakukan yang namanya pembersihan umum. Kita lihat sih bagaimana pembersihan umum. Pembersihan umum adalah setelah kita memotong kukunya, kita rapikan kumisnya, maka kemudian kita keluarkan kotoran yang siap untuk keluar di azakumullah di duburnya. Ada yang sudah keluar, mau siap untuk keluar, itu dikeluarkan. Caranya, kita miringkan sedikit atau kita angkat kepala mayit sedikit, mendekati perutnya, situ ada salah cetak, mendekati perutnya, kemudian kita tekan-tekan perutnya. Tapi kakinya kita buka. Jadi kita buka kakinya seperti ini. Ya, kita miringkan sambil tekan, sambil kita siram air. Siram, apakah pakai selang atau kita siram pakai gayung? Ada gayung? Jangan disini. Ya, kita anggap ini ada airnya ya. Air biasa, air bersih. Ya. Kita siram dari sini. Kemudian kerabatnya, anaknya, kakaknya, orang tuanya, pakai tangan kiri ya. Dia membersihkan. Anak ada anak. Contohnya ya. Enggak apa-apa, contoh saja. Jadi pakai tangan kiri ya dia, dia menggosok dari sebelah sana ya. Dari sana. Dari sebelah sana. Dari sebelah sana gitu. Putar dulu. Ya. Sini, sini mantan. Sebelah sini. Kalau tidak ada Ibrahim, mana Ibrahim? Ya, di cebok. Jadi dia nanti dari sebelah sini. Dari sebelah situ, dia ambil ke arah duburnya. Tangannya masukkan ke bawah. Di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Enggak, yang tangan kiri, tangan kiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Ya. Di pantatnya, jadi dia akan bersihkan sambil disiram terus. Sekali-sekali direkam ini, direkam. Sambil sekali-sekali kita ambil sabun, kita gunakan sabun sini. Jadi sabun digunakan dalam proses pembersihan umum ini. Kita gunakan sabun, sabun padat atau sabun cair, digosok, digosok daerah dubur dan sekitarnya. Dubur dan kubul, dubur dan kubul, mungkin semua tahu. Ya, bersihkan sambil terus disiram. Kapan kita berhenti? Kalau kita sudah tidak merasa ada lendir lagi. Kadang-kadang, dan beberapa kali saya alami, kita sedang menekan-nekan begini, ada keluar, ada bongkahan-bongkahan begini, bongkahan permata, ya. Apa-apa kita katakan permata, ya. Supaya mengindahkan, supaya indah. Iya, menaikkan kaki. Jadi dia terbuka. Jadi dubur terbuka ketika dia. Ya. Sambil ditekan ya. Tetapi menekan perut ini tidak dilakukan kalau yang meninggal itu perempuan hamil. Perempuan hamil meninggal karena ada janinnya. Jangan sampai kita keluar, keluar juga bayinya nanti. Jadi coba dibersihkan saja. Tapi kalau laki-laki seperti ini ditekan-tekan sampai sudah bersih dengan sabun, setelah itu kita bersihkan sarungnya. Sudah bisa kita turunkan kembali kakinya. Habis. Kita kembalikan kepalanya, turun. Sudah itu kita jaga sarungnya, jaga kebersihan sarung. Jangan sampai ada kotoran yang melekat di sini. Maka mungkin kita semua bisa. Boleh kita ganti sarungnya? Kalau misalnya kita mau ganti sarung, boleh. Sarung pendek, ya. Itu lebih selamat, lebih bersih. Ya. Kita ganti sarung. Sama, tetap dijaga. Tarik leher bawah. Ya. Maka sudah terganti sarung. Kita bersihkan. Jangan sampai masih ada apa namanya, batu-batu permata kecil ya, atau batu akik yang tertinggal tadi itu sudah bisa tersiram. Ya. Baik. Nah, kalau sudah selesai ini maka sudah selesailah namanya pembersihan umum. Belum mandikan namanya, jadi belum mandi jenazah namanya. Dan mungkin ini yang kita jarang lihat. Ya, kalau kita lihat orang mandikan jenazah, mereka tidak lakukan hal ini, tidak lakukan proses ini, sehingga ketika dimandikan, ketika diangkat, ada yang keluar dari lubur. Dan itu sering. Baik. Belum mandi. Ini baru pembersihan. Jadi kita semua sudah paham bahwasanya kalau tidak dilakukan ini, kadang-kadang atau bahkan sering, ketika kita mengangkat jenazah, ketika kita angkat, ada yang keluar dari kuburnya, ada yang keluar dari kubur, bahkan mengganggu, bukan kotoran. Adapun berbicara, maka kita berbicara seperlunya. Kalau untuk keperluan misalnya ambil sabun, ambil ini. Iya, ditanya. Boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada larangannya. Yang tidak pantas kalau kita sambil memandikan, sambil cerita, sambil melucu misalnya, itu bukan hal yang pantas. Tapi kalau untuk hal yang keperluan jenazah itu sendiri, bilang, tolong angkat situ, bersihkan ininya, ketiaknya misalnya, itu hal yang diperlukan. Ambilkan sabun, ambilkan kapas. Tapi kalau sambil cerita tokonya di sana yang rugi misalnya, itu hal yang tidak pantas. Jadi untuk keperluan tidak ada masalah. Tergantung dari situasi tempat memandikan. Tidak ada ketentuan menghadap kemana, karena mungkin kalau kita haruskan begitu, dan itulah kemudahan syariat Islam. Kata Rasulullah SAW, inna din yusr, sesungguhnya agama ini mudah. Kalau ada ketentuan, akhirnya orang yang punya rumahnya misalnya tempat memandikannya menghadapnya ke timur, sementara harus menghadap ke barat, akhirnya tidak bisa dimandikan di situ. Kita harus cari tempat memandikan sendiri. Tapi di suatu ya kondisional, sesuai dengan kondisinya, bagaimana kita mengaturnya. Baik, itu yang pertama. Setelah itu, maka kita mulai memandikan. Mungkin sebagian yang disebutkan di modul, saya bisa baca sekarang, bahwa memandikan itu, kita mulai, pertama, yang menggosok dubur tadi, sebaiknya diganti sarung tangannya. Sebaiknya. Kalau tidak, maka dia harus cuci lagi, kembali dengan sabun. Tapi afdolnya, sarung tangan itu dibuang, karena dia sudah pakai untuk membersihkan tadi. Ya, itu lebih pantas, lebih bagus, karena dia nanti akan mungkin dia akan mewudukan dan menggosok lagi untuk lebih berhati-hati. Maka dimulai mandi itu dengan basmalah tentu saja. Ya, setiap amalan yang dikerjakan kita ucapkan basmalah. Kita mulai basmalah. Maka kita mencuci anggota wudunya. Kita mulai dengan anggota wudu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibda'na bi mayamihinna wadha'il wudu. Mulailah dengan anggota bagian kanannya dan anggota wudunya. Nah, sebagian ulama mengatakan anggota wudu itu berarti mewudukannya. Tidak ada dua perbedaan pendapat. Ada yang tidak mewudukan, ada yang mewudukan. Kalau dia tidak mewudukan, tapi yang dibasuh pertama kali adalah anggota-anggota wudu. Nah, sekarang kita praktikkan, kita mewudukannya. Maka kita mewudukan seperti sebagaimana kita berwudu. Kita mulai dengan mencuci kedua telapak tangan. Kita ambil air, kita basuh, ambil air sini, kemudian kita sebagaimana kita berwudu, kita menyela-nyela jari sampai telapak tangan kanan, setelah itu kiri. Setelah itu apa yang anggota wudu kedua yang kita basuh? Kumur-kumur dan istinsyak. Kalau kita jadi kita istinsyak, kumur-kumur dan istinsyak, istinsar, mengeluarkan air, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Tapi untuk ini, karena dia mayit tidak bisa mengeluarkan air dari hidungnya, jangan kita masukkan air ke hidungnya, nanti tertinggal air di hidungnya. Juga tidak bisa dia berkumur-kumur. Kalau dia berkumur-kumur berarti dia belum meninggal. Kalau mau dicoba, siapa tahu dia langsung berkumur-kumur berarti hidup kembali dia. Jadi caranya kita gunakan perca kain atau kapas yang dibasahi, kemudian kita gosok mulutnya, ya bersihkan. Kita bersihkan mulutnya. Ya. Demikian pula hidungnya, roh hidungnya kita bersihkan dengan ini. Maka itu sudah sama dengan kumur-kumur dan istinsyak itu. Setelah itu sudah berikutnya adalah mencuci, mencuci muka tiga kali juga, air tiga kali. Setelah itu tangan kanan sampai ke siku, sampai ke siku, jangan sampai ada yang ketinggalan ke siku, tiga kali. Kemudian tangan kiri sampai ke siku juga tiga kali. Setelah itu kita mengusap kepalanya, mulai dari ubun-ubunnya sampai ke kofa, bagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan beginilah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi dia mengusap dari ujung ubun-ubunnya sampai ke belakang, kemudian dia kembalikan. Jadi kita harapkan seperti hal yang sama. Setelah itu kita bersihkan telinganya, telinga. Setelah itu baru kaki, dari kanan baru kiri masing-masing tiga kali sampai ke mata kaki, sampai ke mata kaki. Setelah berwudu maka kita mulai memandikannya, mulai dari anggota badan sebelah kanan dengan cara kita akan miringkan ke kiri sedikit. Kita tutup terlebih dahulu lubang telinganya dengan kapas sumbat supaya tidak masuk air, lubang hidungnya dengan kapas supaya tidak masuk air ke dalam hidungnya. Kemudian kita mulai bersihkan, mulai dari kepala sampai ke bawah sambil menggosok. Yang namanya mandi itu menyiram sambil menggosok. Kalau disiram saja tidak digosok, bukan mandi namanya. Namanya menyiram. Kalau digosok saja tidak disiram air, berarti bukan juga mandi namanya. Namanya menggosok atau pijit. Maka namanya mandi, digosok sambil disiram. Dimulai dari kanan. Ini jadinya anggota badan kanan, depan, belakang. Semua sela-sela ketiaknya, sela apa namanya lutut itu dibersihkan semua, digosok sampai ke bawah. Barojim, belakang lutut, lipatan lutut, semuanya digosok. Setelah itu kita balik kiri lagi. Tentu ini untuk anggota badan sebelah kiri, karena Nabi perintahkan untuk ibda Nabi mayaminihinna. Mulai dengan anggota badan sebelah kanan, setelah itu kiri. Maka sekarang kiri, sama. Dari atas kepala sampai ke telapak kaki. Tidak, menyiramnya sampai semua basah, sampai bersih. Tidak tiga kali, bersih. Nah, setelah selesai ini, maka sudah selesai satu kali mandi. Namanya satu, hitungan satu. Ya, satu. Ini dengan air biasa. Jadi yang pertama itu dengan air biasa. Ya? Semua sama, digosok semua. Ya. Sudah tadi. Ya. Depan belakang hanya waktunya tinggal 10 menit. Jadi kita sebut ini. Jadi tanpa sabun tadi airnya. Tanpa sabun. Air biasa sampai ke bawah. Depan, belakang. Ketika menghadap ke kiri, berarti yang kita gosok itu anggota badan sebelah kanan. Depan, belakang. Dari atas sampai ke bawah. Selesai ini, maka ini sudah dihitung mandi pertama. Satu. Nabi SAW mengatakan ikhsil naha salasa, tiga kali. Nah, mandi yang kedua adalah dengan menggunakan daun bidara yang sudah ditumpuk, sudah di blender tadi, yang semua sudah lihat. Ini dia. Kalau tidak ada daun bidara, apa boleh buat kita pakai sabun. Sabun. Ya. Sabun ya. Jadi kalau tidak ada daun bidara, kita gunakan sabun. Itu saja. Jadi kita mandikan. Caranya sama dengan mandi pertama tadi, yaitu dengan air biasa. Sama. Kita mulai dari sebelah kanan. Ini masih kiri nih, Pak. Kanan dulu. Ya. Tidak berwudu cuma pertama tadi nih. Sampai. Ya. Mandi kedua. Mandi kedua airnya daun bidara. Campur daun bidara. Mulai dari kepala, depan belakang, turun terus sampai ke telapak kaki. Kanan. Sudah itu kiri. Kita balas kiri dari atas kepala, depan belakang telinga, leher, depan dada, ketiak, belak punggung, perut, bagian pantat, dipatok semua sampai ke telapak kaki. Gosok. Jadi semua digosok sambil disiram dengan air daun bidara, itu mandi kedua. Bisa dipahami ya? Jadi mandi kedua dengan daun air daun bidara. Sudah cukup. Kalau misalnya rambutnya lebat dan kita tidak yakin daun bidaranya sampai ke kepala rambut, boleh saja mungkin pakai sampo. Tapi kalau kita cukupkan dengan daun bidara itu lebih bagus. Daun bidara. Mulai dari rambut sampai ke telapak kaki semuanya dengan daun bidara sudah cukup. Lebih bagus daripada sampo dan sabun. Baik, selesai. Maka kalau sudah selesai, sudah dinamakan mandi kedua. Maka sekarang kita mandi yang terakhir. Karena kita anggap mandinya 3 kali saja dulu. Mandi yang terakhir adalah air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Sudah ditumbuk halus. Ya. Sum halus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waj'al akhiraha kafura au syai'an min kafur. Jadikanlah mandi terakhirnya itu dengan kafur atau sesuatu dari kafur. Jadi prinsipnya mandikan jenazah itu terakhir selalu dengan kapur barus. Kalau misalnya 3 kali saja dengan kapur barus terakhirnya, penutupnya kapur barus. Kalau misalnya setelah mandikan 3 kali masih kurang bersih, tambah 2 kali. Yang keempatnya dengan air biasa atau dengan daun bidara kalau masih ada daun bidaranya, yang kelimanya dengan kapur barus. Sudah mandikan, masih bersih, malah kurang bersih lagi. Ditambah lagi 7 kali. Terakhir selalu dengan kapur barus. Selalu dengan kapur barus. Jadi kita anggap 3 kali tadi, maka terakhir penutupnya kapur barus. Adapun gerakannya menyiramnya sama dengan yang pertama dan yang kedua. Cuma bedanya airnya adalah air campur kapur, kapur barus. Jadi perbedaan pada airnya. Air pertama air biasa, air biasa. Air kedua air campur daun, daun bidara. Air ketiga campur kapur, kapur barus. Cara menggosoknya sama. Hanya mungkin yang ketiganya sudah capek, ya. Jadi mukanya yang menggosok yang sudah lain-lain, ya. Bukan jenazahnya. Nah. Ya, 1 menit lagi. 1 menit. Baik. Setelah selesai, maka kita sudah bisa menghandukan. Kita ganti kain basahnya. Kain pendeknya kita ganti. Kita ganti sama dengan tadi, kita tarik dari bawah. Ini sudah kering semua. Kemudian kita gunakan handuk untuk mengeringkan. Belum dibuka. Kita keringkan seperti ini. Tidak usah digosok, jangan digosok. Biasanya kalau sudah pakai daun bidara, kadang-kadang kulit itu halus sekali, sangat lembut. Maka kadang ada yang sampai terkubas kulitnya. Jadi kita perlakukan seperti ini saja, dengan lembut, ya, jangan digosok, Nah, bukan apa namanya, bukan piring yang kotor ini, Baik, selesai. Kita sudah, kemudian kita bisa gunakan parfum lagi. Kita oleskan pada badannya. Ya. Mudah sih pakaian pada badannya. Kemudian kita buka penutup telinganya, penutup yang basah tadi. Kemudian kita tutupkan kain panjangnya. Iya, dibuka ya. Ya. Kita tutup kain panjangnya. Setelah itu kita lilitkan ke belakang, kita angkat jenazahnya, kita bawa ke tempat mengafani. Ya. Maka sudah selesai proses memandikan. Sekarang kita mengafani. Ayo berdiri, Mas. Kain kafan yang sudah diasapi tadi yang sudah harum, kita juga bisa caburi parfum. Utamanya bagian dudukan di kapasnya. Demikian pula di kepala. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun-turun sedikit. Turun-turun sedikit. Turun-turun sedikit. Turun-turun sedikit. Turun-turun sedikit. Ya. Ini Pak, saya bersungguh, kebetulan saya ini petugas kamar mayat di rumah sakit. Jadi memang saya punya kerja begini di rumah sakit. Baik. Begini yang kita dudukan. Cuman biasanya ketika kita mengangkat, mengangkat dari tempat pemandikan itu, posisi yang mengangkat itu sejajar, satu tempat, jangan ada di berhadapan-hadapan, tapi satu posisi. Kemudian misalnya di sini tembok, maka kita angkatnya dari arah sini, dalam keadaan kainnya terlipat begini. Kenapa? Supaya tidak terinjak. Apalagi biasanya tempat mandikannya basah, ada kotoran yang mengangkat kotornya, kakinya penuh dengan air yang mungkin saja kotor. Jangan sampai mereka menginjak kain kafannya. Sehingga ketika mau diturunkan, posisi tadi terlipat setengah, dilipat setengah. Kita turunkan dengan posisi bersamaan lutut lipat pelan-pelan sampai turun seperti ini. Ya. Ya. Oh, perempuan sarungnya. Masih, sarungnya tutup dulu. Kita turunkan. Ya. Dalam keadaan seperti ini tadi, jangan sampai terbuka, tapi dia terlipat setengah supaya tidak terinjak. Kita jaga kebersihan kafannya. Ya. Penutup auratnya nih. Penutup sarung pendek. Sarung pendeknya. Biar tutup dengan. Maaf tadi waktu diangkat masih ada ya semuanya. Hanya karena mayatnya tadi jalan sendiri. Baik. Beginilah kita turunkan. Kalau sudah begini kita sudah bisa tarik pakaian kain panjangnya. Panjang-panjangnya sudah bisa dilepas. Tinggal penutup auratnya. Penutup aurat, jangan dilepas. Jangan sampai buka dulu baru mulai kafan ya. Baik, jadi tetap terjaga. Terjaga kehormatannya. Baik, setelah itu kita mulai mengafani. Setelah kita taburi. Sudah ya. Caranya kita gemiringkan sedikit. Ya. Kalau laki-laki enggak usah. Iya. Ini sudah cukup sebenarnya ini. Sudah cukup. Enggak usah dikasihkan popok ya. Buat yang popok. Kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan sakit, dikhawatirkan setelah mandikan mungkin ada lendir-lendir yang keluar, boleh. Tapi iya, saya tahu. Iya. Makanya saya bilang tadi, kecuali kalau jenazahnya itu ketika dia meninggalnya di rumah sakit dan sakit yang berkaitan dengan lambungnya, ada lendir-lendir yang keluar, sudah dimandikan dikhawatirkan ada yang keluar, boleh dibuatkan seperti itu. Atau kita biasanya ambil saja kapas. Kapas dikasih parfum, kemudian disumbatkan oleh kerabat keluarganya tadi duburnya. Untuk ihtiyatan saja, untuk menjaga jangan sampai itu menyumbat. Tapi itu tidak mesti seperti itu. Karena itu juga jangan sampai, oh mohon maaf ya, ada sebagian orang yang berpahaman bahwasanya ketika membersihkan dubur tadi, ini ajaran tasawuf ya, itu jari dimasukkan ke dalam, itu tidak ada. Itu penghinaan sebenarnya bagi mayat. Nah, penghinaan bagi mayat. Itu perbuatan orang liwat itu, orang yang homoseks ya, memasukkan tangan ke dalam duburnya orang bukan bagian dari jenis. Tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Jadi kesimpulannya tidak pakai celana. Hanya paling kenapa banyak dalilnya sebenarnya kami, karena Rasulullah itu tidak sebagaimana jenazah di zaman Rasulullah SAW itu tidak pakai pakaian mereka, hanya kain seperti ini. Nah, baik, kita lanjut, waktunya tinggal 2 menit mungkin. Kita mulai mengafani dengan mengambil kain yang sebelah kiri dulu. Caranya kita miringkan agak ke kiri, Kalau lebar ini mungkin agak ke kiri sedikit, Pak. Ya. Kalau lebar sekali, maka biar dia agak miring sedikit ke kiri, karena ini nanti akan lari ke belakang, kemudian dimasukkan, dijepitkan ke belakang. Tapi kalau lebarnya cuma 1,5 meter, saya kira tidak perlu. Dia begini saja. Kiri dulu. Satu. Setelah itu kita ambil yang kanan. Kita lipat. Sebentar. Itu di kampung-kampung dililit karena kainnya pendek. Justru kalau panjang karena dia sambung, itu sunnahnya itu istidro. Udrija fihi katana, udrija fihi idroja. Jadi dia diperlakukan seperti ini. Dia menghadap ke kiri. Kalau panjang kainnya, seperti ini. Kemudian dibalas lagi. Dia sudah begini. Ujungnya ini dimasukkan ke belakang. Kalau panjang. Tapi saya minta tadi tidak begitu lebar. Cukup biar tidak di tidak dibolak-balik ini ayatnya, cukup. Sehingga seperti ini sudah cukup. Seperti dia berpakaian. Kita berpakaian kan kita tidak lilit bajunya. Bukan, tergantung dari biasanya kalau dililit, kalau dia pas-pasan dia lilit di sininya gitu. Tapi kalau kain seperti ini justru lebih bagus, lebih indah. Kita tidak memperlakukannya seperti kembang gula, seperti permen, kecuali kalau misalnya kondisinya mengharuskan begitu, apa boleh kita lilit saja. Tapi idealnya dia berpakaian seperti sarung. Sarung kita tidak lilit di sini, tapi dia kita gulungkan, ya. Jadi kalau kita masih hidup kan kita lilin begini, bukan kita putar-putar begini. Ya, kita lilin seperti ini. Jadi kanan dari kiri, oke. Setelah penuhi yang tadi, rapat. Sebentar, ini sarung. Sebelum kita lilit, kita longgarkan, dilepaskan dari tindisan supaya tidak tertindih oleh mayat. Kemudian kita lingkarkan, kemudian kita balas yang kanan. Setelah itu kita bisa tarik penutup auratnya dari bawah, dari kaki. Ya, begitu ya, jelas. Jadi menarik penutup aurat dari bawah. Kita rapikan sampai lipatannya. Kita sengaja tadi buat yang panjang supaya kita biasakan tidak mengikat seperti kembang gula, ya. Tapi kita saya katakan kembang gula istilahnya orang pocong, ya. Demikian pula di atas seperti itu. Belum lipat. Ya, tapi ini belum karena kita tunggu yang kedua. Nah, kedua sama kiri lagi. Kasih rapat sih. Kemudian yang berikutnya, ya, tidak mesti boleh dikasih kapas dulu, tidak mesti. Iya, kalau mau dikasih kapas kemudian dikasih parfum, 3, jadi 3. Tergantung dari kondisi mayatnya. Kalau mayatnya kaku dalam keadaan begini tidak bisa diangkat-angkat, begini saja boleh. Tapi kalau biasanya itu mayat kita sudah begini, ya begitu saja, janganlah kita meluruskan. Baik. Anggaplah ini tertutup, ya. lipat ke atas. Ini juga kita lipat ke depan, ke atas. Enggak. Ini. Tutup. Ya, tutup. Enggak, seperti ini. Ikatannya 5 tali tadi. Kita mengikatnya satu di kepala. Mengikatnya di sebelah kiri. Sebelah kiri. Tali ikatannya sebelah kiri. Dengan simpul hidup. Tali sepatu. Simpul hidup sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri. Kenapa simpul hidupnya? Simpul hidup supaya mudah langsung dibuka. Kemudian kenapa di sebelah kiri? Karena nanti ketika dikubur dia menghadap kanan. Ya, jadi langsung begini, ya, posisinya di sini. Kalau di sebelah kanan nanti jadi harus di sebelah kiri. Kalau sudah selesai terikat, nah, selesai, kita anggap selesai. Kita bungkus dengan plastiknya. Tapi ini terikatnya, dianggap terikat ya. Ya. Kemudian kita ikat plastik. Ini plastik hanya untuk membawanya sampai di kuburan. Kalau tidak ada plastik mungkin terikat. Ya, plastiknya biasanya begitu mau turunkan, mau diturunkan di kuburan dibuka plastik, plastiknya dibuka. Membungkus apa? Plastik. Jadi jelas ya. Jadi plastik ini ketika mau diturunkan buka. Mungkin kita ringkas masalah sholat nanti. Tapi ya. Waktu ya, sekarang kita turunkan di liang lahat. Menurunkannya sunahnya dari sebelah kiri, dari kaki, arah kaki ya. Kalau tidak bisa, misalnya di situ ada tembok, ada tanah kuburan harus terinjak, maka turunkan dari arah kiblat. Dari arah kiblat, kiblatnya di sini ya. Kita menurunkan, kita membaca bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan dengan di atas sunnah Rasulullah atau dengan di atas millah agama Rasulullah. Sampai turun, kita masukkan ke lahat. Kita masukkan ke lahat. Setelah itu kita buka talinya. Dibuka talinya, kita longgarkan selimut. Setelah itu tidak ada, kita tidak ada memberi makan tanah kepada mayit. Nah, itu ambil tanah itu untuk mengganjal kepala, mengganjal pantat supaya tidak terjengkang. Tidak mesti, tapi sebaiknya kita longgarkan. Sebagaimana dia hidup, dia tidak pakai. Ya. Jadi kita longgarkan. Sudah itu kita ganjal dengan batu. Kemudian kita pasangkan labina. Labina itu bata. Kemarin saya sempat lagi lihat di Baqi untuk memastikan bagaimana posisinya mereka. Batanya besar-besar. Itu mayit betul-betul masuk dalam lahat. Lahannya penuh, kemudian disusun batanya, disusun bersusun sampai tertutup betul ini mayit, baru diuruk. Baik, karena kita di Indonesia biasanya pakai papan, tertutup papan, kemudian setelah itu masing-masing orang disunahkan untuk mengambil paling kurang 3 genggam tanah untuk diturunkan. Bukan, setelah ditutup dengan papan. Masing-masing orang yang hadir menurunkan tanah. Jadi dibuka. Ya, agak buka. Boleh dibuka. Tapi jangan sampai kena tanah. Maksudnya jangan sampai sengaja dibuat dia menyentuh tanah. Enggak. Katanya ikan stal, dia kan tidak ada. itu untuk mengganjal. Mengganjal. Tapi yang saya maksud tadi, masing-masing orang itu menurunkan tanah. Salah satu saya, tiga. Ya. Jadi jangan langsung diambilkan eskavator, ya, diturunkan satu kali atau bukan untuk menguruk kuburan. Masing-masing orang menurunkan paling kurang 3 genggam atau 7 genggam atau 5 atau 10 atau 11 maksudnya bilang ganjil ya, sunahnya ganjil. Setelah selesai itu Rasulullah mengingatkan untuk memohonkan maghfirah. Adapun masalah salat mungkin tidak sempat kita kerjakan. Kita mungkin sudah biasa menyelati salat paling minimal 4 kali takbir. Ada warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 kali takbir, 6 kali takbir, 7 kali takbir, 9 kali takbir, tidak ada 8 kali takbir. Jadi 4, 5, 6, 7, 9 takbir. Tapi yang paling kuat adalah 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca selawat, selawat Ibrahimiyah yang paling bagus ada situ. Kemudian setelah takbir ketiga membacakan doa untuk mayit. Setelah takbir keempat bisa langsung salam, bisa membacakan doa. Salam bisa satu kali, ke kanan bisa dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dibaca dengan sir, tidak keras. Jangan dibaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirih suaranya. Masalah takbir, ada yang bolehkan menurut, kalau kita berkeyakinan bahwasanya perbuatan Ibnu Umar itu mengikuti Nabi SAW, tidak masalah, dia mengangkat tangan, tergantung dari mazhabnya, ada khilaf. Jadi boleh mengangkat tangan setiap takbir, Allahu Akbar, setiap lagi mengangkat tangan, boleh juga takbir pertama saja, takbiratul ihram saja. Sudah waktu asar. Jadi saya katakan, setelah takbir kedua, ketiga membaca doa, setelah takbir keempat salam, setelah itu jenazah diangkat, tidak ada lagi doa. Jadi doanya itu pada setelah takbir ketiga atau takbir keempat, doanya disitulah doa. Saya kira itu. Mohon maaf karena dari tadi panitia sudah mengatakan waktu asar, kita waktu kita terbatas. Jangan sampai kalau kita ambil waktu di sini besok atau sebentar asar tidak ada lagi waktu untuk kita. Kita sudah bersyukur diberikan kesempatan, diberikan tempat oleh pengurus masjid sini, maka kita menjaga waktu. Saya kira itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.